Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Sudah kita masuki pasal tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah salamatul qulub wal alsinah li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersihnya hati dan lisan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhi anhum ajma'in. Bersihnya hati dari kedengkian, kebencian dan lain sebagainya, dan terisi dengan al-mahabbah, rasa cinta dan ta'zim kepada para sahabat. Dan bersihnya lisan dari setiap celaan secara lisan terhadap mereka, dan sebaliknya mengucapkan pujian dan pemuliaan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab Allah telah mensifati ahli sunnah wal jamaah di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 bahwa mereka memiliki sifat salamatul qulub wal alsinah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ini salamat al-lisan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini salamat al-qulub. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan keterangan yang berikutnya, wa ta'atur rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atu ini diathafkan ke salamatu. Wa ta'atur rasul sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la tasubbu ashhabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wa la nasifa. Dan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ta'atul Rasul, menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadih, sebab demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum, seandainya seorang dari kalian anfaqa mithla uhudin zahaban, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, semisal dengan gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, maka infaknya tidaklah mencapai, menyamai infak satu mud dari salah seorang mereka. Wala nasifah, dan bahkan tidak menyamai setengah mud salah seorang dari mereka. Ya, satu mud yakni dua telapak tangan penuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini termasuk dalil-dalil Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam prinsip ini, yaitu salamatul qulub wal lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk salamatul lisan, membersihkan dan mensucikan lisan ucapan terhadap para sahabat. Jangan tasubbu ashabi, mencela para sahabatku. Naam. Jangan mencela para sahabatku. Maka ini di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam larangan ini, yaitu tidak mencela para sahabat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini memiliki kisah, yaitu bahwa ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu bernama Khalid ibn al-Walid dan yang kedua bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Keduanya berselisih di dalam sebuah permasalahan. Di dalam sebuah permasalahan. Sampai-sampai Khalid ibnul Walid mengucapkan suatu ucapan yang mengandung unsur celaan terhadap Abdurrahman bin Auf. Khalid ibnul Walid mengucapkan ucapan yang mengandung celaan terhadap Abdurrahman bin Auf. Lalu Nabi SAW mengetahui hal itu dan memperingatkan Khalid ibn al-Walid dan para sahabat yang lain serta umatnya sampai akhir zaman, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela, mencerca para sahabatku dan seterusnya. Naam. Di dalam peristiwa itu jelas kata ashabi, para sahabatku, yang pertama kali dimaukan adalah siapa? As-sabiqun al-awwalun. Para sahabat yang terdahulu masuk Islam diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka walaupun Khalid ibn al-Walid juga seorang sahabi, tetapi keutamaan Abdurrahman bin Auf lebih dibandingkan dengan keutamaan Khalid ibn al-Walid. Sebab Abdurrahman bin Auf ya min as-sabiqin al-awwalin, termasuk para sahabat yang terdahulu masuk Islam. Pertama-tama masuk Islam. Bahkan beliau Abdurrahman bin Auf minal asyaratil mubasysyirina bil jannah, termasuk ke-10 sahabat yang diberitakan, dikabarkan pasti masuk ke dalam jannah. Nah, berbeda dengan Khalid ibn al-Walid ya, yang tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut, as-sabaq ilal Islam, terdahulu masuk Islam, dan keutamaan al-bisharah ya, kabar gembira secara langsung pasti masuk jannah. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW memperingatkan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Beliau menerangkan alasannya, fawalladhi nafsi biyadih, beliau bersumpah, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban, seandainya seorang dari kalian ya, menginfakkan emas semisal dengan gunung Uhud, sangat besar dan sangat berat. Ya. Seandainya seorang dari kalian. Nah, kalian siapa ini maksudnya? Mencakup dua hal. Yang pertama adalah kalian para sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Maka jangan mencela para sahabat yang terdahulu masuk Islam. Dan yang kedua, kalian yakni umat ini selain sahabat, janganlah mencela para sahabat seluruhnya. Ya. Sehingga larangan ini, janganlah mencela para sahabatku, sebab seandainya seorang dari kalian berinfak emas semisal dengan Uhud, tidak akan menyamai infak salah seorang dari mereka walaupun hanya satu mud atau setengah mud. Larangan ini ditujukan kepada para sahabat yang akhir-akhir masuk Islam belakangan, agar jangan mencela para sahabat yang lebih utama, yang lebih terdahulu masuk Islam. Dan yang kedua adalah ditujukan kepada selain sahabat, agar jangan mencela para sahabat sebagaimana yang nampak dari keumuman lafaz ini. Masuk dalamnya kaidah apa? Kaidah usul. Ya, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Kalau melihat sabab wurud, sebab datangnya hadis ini, maka larangan ini ditujukan kepada siapa? Kepada macam yang pertama, sahabat yang belakangan masuk Islam. Ya, jangan mencela para sahabat yang terdahulu masuk Islam. Ini sebab urutnya. Tapi ingat, kita memiliki kaidah yang benar, kaidah yang sahih, yaitu apa? Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dilihat adalah keumuman lafaznya. Lafaznya bermakna umum, luas. Ya. Maka itulah yang dipegang. Itulah yang diambil. Sehingga larangan ini ya tidak hanya ditujukan kepada ya para sahabat yang belakangan masuk Islam, tetapi kepada siapa saja. Janganlah mencela para sahabat, baik para sahabat yang terdahulu masuk Islam maupun para sahabat yang belakangan masuk Islam. Sekali lagi, tadi kalau kisahnya, larangan ini ditujukan kepada Khalid ibn Walid, itu kisahnya, agar jangan mencela para sahabat yang terdahulu masuk Islam. Tetapi kaidahnya bagaimana? Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, yang dilihat adalah lafadznya yang memberikan makna umum menyeluruh ashab. Ashabi artinya kan para sahabat seluruhnya. Jangan mencela para sahabat. Fawalladhi nafsi biadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban, seandainya seorang dari kalian menginfakkan emas semisal dengan gunung Uhud. Ya. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Niscaya infak tersebut walaupun sangat banyak, sangat besar, tidak akan menyamai infak satu mud atau setengah mud dari seorang mereka, dari salah seorang para sahabat. Satu mud seperti tadi, yakni al-kafain. Satu mud, yakni al-kafain, dua apa? Dua telapak tangan penuh, itu satu mud. Atau setengah mud. Setengah mud ya berarti satu telapak tangan. Ya. Bisa dibandingkan ukurannya antara gunung Uhud dengan ukuran dua telapak tangan. Ya. Sangat jauh perbandingannya. Sangat jauh perbedaannya. Nah, apalagi para ulama membahas apa yang dimaksud dengan infak satu mud ini. Isi infaknya apa? Apakah emas juga? Seperti kalimat yang pertama, seandainya seorang dari kalian berinfak emas semisal Uhud, maka tidak akan menyamai infak satu mud. Ya, infak satu mud berupa apa? Emas ataukah makanan? Ya, para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Pendapat yang pertama mengatakan mudda ahadihim ta'aman. Ya, mudda ahadihim ta'aman. Walaupun seorang dari kalian ya menginfakkan semisal emas atau emas semisal Uhud, ya, maka tidak akan bisa menyamai dari segi pahala dan keutamaannya. Tidak akan bisa menyamai infak makanan, bahan makanan, beras atau kurma atau gandum, hanya seukuran satu mud yang dikeluarkan oleh seorang sahabi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perbandingannya jauh kalau begitu. Ya. Yang pertama dari segi ukurannya, yang ini gunung Uhud, yang itu hanya satu mud. Demikian juga barang yang dikeluarkannya, yang ini emas. Ya, sebesar Uhud, yang ini satu mud ta'am, makanan. Nah, ini pendapat yang pertama. Alasannya adalah yang diukur dengan mud, ya, dengan mud zaman dahulu biasanya adalah makanan. Adapun emas tidak diukur dengan mud. Emas tidak diukur dengan mud. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ma balagha mudda ahadihim ay dhahaban, sama-sama emas. Ya, tidak akan menyamai infak satu mud salah seorang dari mereka yang berupa emas. Sama-sama emas. Ya, perbedaannya kalau ini hanya satu mud, ya kalau kalian ya menginfakan semisal gunung Uhud emas sebesar gunung Uhud seandainya, maka tetap tidak akan menyamai infak ya satu mud emas dari salah seorang sahabat. Wala nasifah, dan tidak pula setengahnya. Ya, subhanallah, keutamaan para sahabat yang sangat besar. Ya, mau bagaimanapun, entah yang dimaksud adalah satu mud setengah mud emas atau satu mud setengah mud makanan, yang jelas semuanya semua pendapat ini menunjukkan bahwa ya perbandingan yang sangat jauh antara keutamaan para sahabat dengan orang-orang selain sahabat. Kemudian perbandingan infak ini mencakup dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah perbandingan infak para sahabat mutaakhirin, perbandingan infak para sahabat yang belakangan masuk Islam, ya, dengan para sahabat yang terdahulu masuk Islam, ya. Infaknya para sahabat yang terdahulu masuk Islam keutamaannya jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar dibandingkan dengan apa? Dengan infaknya para sahabat, amalannya para sahabat yang belakangan baru masuk Islam. Sebagaimana sebab wurudnya hadis ini, kisah yang menjadi sebab datangnya hadis ini ditujukan kepada Khalid ibn al-Walid dan semisalnya, bahwa mereka para sahabat yang belakangan masuk Islam ini seandainya berinfak maka tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat yang terdahulu masuk Islam. Demikian juga keadaan yang kedua, ya, perbandingan ya infaknya selain sahabat dengan sahabat, infaknya selain sahabat dengan infaknya para sahabat, ya, entah itu para sahabat yang terdahulu masuk Islam maupun para sahabat yang belakangan masuk Islam. Maka infaknya para sahabat siapapun mereka keutamanya jauh lebih besar dibandingkan dengan infaknya selain sahabat, ya, seperti kita ini. Ya, sangat jauh perbandingannya, keutamaannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, ya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Hadis ini kalau dicermati, dihayati, difahami dengan baik, ya, akan membuat seseorang, ya, benar-benar memuliakan para sahabat. Infak mereka, amal soleh mereka, ibadah mereka, keutamaannya jauh lebih besar, ya, dibandingkan dengan amal soleh kita. Ya, maka sangat tidak sepantasnya seseorang menganggap dirinya lebih utama daripada para sahabat atau amalannya lebih utama daripada amalan para sahabat. Nasallahu al-afiyah. Lantas apa yang membuat ya amal soleh para sahabat itu memiliki keutamaan yang jauh lebih besar daripada selain para sahabat? Ya, bisa kita kembalikan kepada beberapa sebab yang memang pada umumnya bisa mempengaruhi tingkat keutamaan amal soleh. Di antara sebab-sebab yang mempengaruhi keutamaan di dalam amal soleh adalah al-ikhlas, keikhlasan. Nah, pertanyaannya bagaimana antara keikhlasan kita dengan keikhlasan para sahabat? Apakah sama? Jawabannya tidak. Para sahabat sangat-sangat ikhlas lillahi ta'ala dibandingkan dengan kita. Di antara bukti keikhlasan mereka benar-benar lillahi ta'ala untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka mau masuk Islam dalam keadaan mayoritas umat di atas kekufuran. Bahkan mereka disiksa, diusir, diintimidasi dan seterusnya, mereka tetap memilih masuk Islam lillahi ta'ala. Adapun kaum muslimin pada zaman sekarang mungkin banyak yang masuk Islam atau tetap beragama Islam, ya, karena orang tuanya muslim, mayoritas masyarakatnya muslim. Yes, minim atau bahkan tidak ada intimidasi, ancaman-ancaman, ya kan, tenang saja, enak. Adapun para sahabat, taruhannya adalah nyawa kalau masuk Islam pada saat itu. Menunjukkan keikhlasan mereka yang sangat besar lillahi ta'ala. Demikian juga di antara yang mempengaruhi keutamaan sebuah amalan adalah akidah seseorang. Ini berbeda dengan ikhlas ya. Kalau ikhlas ya niat untuk siapa amalan tersebut. Adapun ini akidah. Tentu jauh berbeda akidah kita dan akidah para sahabat dari segi apa? Dari segi kekuatan akidahnya, kekuatan keyakinannya. Demikian juga ya kesahihan akidahnya. Akidah para sahabat adalah akidah yang dipastikan sahih, benar. Adapun kita mungkin masih menyimpan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam berakidah. Nasallallahu al-afiyah. Demikian pula yang ketiga di antara yang mempengaruhi ya keutamaan di dalam amal saleh adalah tingkat ittiba'u sunnah. Ya, kekuatan di dalam menepati sunnah, mengikuti sunnah. Ya, semakin mencocoki sunnah, maka amal ibadah seseorang, amal saleh seseorang akan semakin utama, semakin afdal, semakin besar pahalanya. Dan tentu amal saleh para sahabat sangat-sangat mencocoki sunnah dibandingkan dengan amal saleh kita. Yang kita tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau beribadah. Tidak pernah kita mendengar penjelasan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara ibadah. Adapun para sahabat langsung melihat praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung mendengarkan penjelasan dari beliau. Demikian juga yang berikutnya di antara sebab yang mempengaruhi besarnya keutamaan dalam amal saleh adalah dari segi maslahat dan manfaatnya, manfaat amal saleh itu sendiri. Kita tahu bahwa setiap amal saleh para sahabat termasuk infak-infak mereka dan perjuangan mereka adalah amal saleh yang sangat besar manfaatnya di dalam Islam, sebab amal saleh mereka itu menjadi pondasi dakwah Islam yang kemudian kita nikmati pada saat ini. Dakwah Islam tersebut, siapa yang memasang, yang menanam pondasinya? Para sahabat dengan penuh perjuangan, sehingga infak sekecil apapun dari mereka itu sangat berarti dan sangat bermanfaat. Coba seandainya tidak ada para sahabat, maka siapa yang akan menyebarkan agama Islam ini? Siapa yang akan memperkenalkan Islam ini kepada umat manusia dan seterusnya? Sehingga jangan hanya melihat besar kecilnya apa yang diinfakkan, perbuatan yang diamalkan, tapi hendaknya lihat pula ya bagaimana manfaatnya. Semakin besar manfaatnya, maka akan semakin besar pula keutamaan sebuah amal soleh. Semisal dengan hadis tersebut, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat, sebagian sahabat menegaskan hal yang semisal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. La mashhadu rajulin minhum, kata salah seorang sahabi, la mashhadu rajulin minhum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yughabbiru fihi wajhahu khairun min 'amali ahadikum umrah walau umira umra Nuh. Sahabi yang mengatakan demikian adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. La mashhadu rajulin minhum, sungguh ya kehadiran mereka, kehadiran seorang dari sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughabbiru fihi wajha, yang dia membuat wajahnya berdebu di dalam ya kebersamaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun min amali ahadikum, ya satu kebersamaan dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sesaat di dalam perjuangan, khairun lebih baik daripada amalan seseorang dari kalian seumur hidupnya. Nah ini sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu menjelaskan betapa besarnya keutamaan amalan-amalan para sahabat, sampai satu masyhad, Satu masyhad ya berarti satu, ya satu kehadiran, ya para sahabat, seorang sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang fi sabilillah di jalan Allah, ya sesaat saja yang dia membuat wajahnya berdebu, terkena debu. Khairun itu lebih baik daripada amalan seseorang dari kalian umrahu, seumur hidupnya. Walau umira umra Nuh, walaupun dia dipanjangkan umurnya seperti umur Nabi Nuh alaihi salam, panjang sekali. Seandainya ada seorang umat ini yang umurnya sangat-sangat panjang seperti Nabi Nuh alaihi salam, maka amal-amal solehnya seumur hidupnya tetap tidak bisa menyamai satu ya, saat, satu kesempatan seorang sahabi berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Nah, athar Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, semisal dengan itu, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga mengatakan, "La tasubbu ashhab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala muqamu ahadihim atau fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum umrah." Janganlah kalian tasubbu, mencela para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab fala maqamu ahadihim sa'atan, ya, berdirinya mereka sesaat, ya, berdirinya mereka sesaat, entah itu berdiri ya di dalam jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau maksudnya adalah ya berdiri dalam salat, intinya setiap amal saleh mereka, ya, berdirinya mereka di dalam amal saleh walaupun satu saat saja, khairun itu lebih baik min amali ahadikum umrah, dibandingkan dengan amalan salah seorang dari kalian seumur hidupnya. Ya, athar Ibni Umar ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka dilarang dan diharamkan, ya, untuk mencela baik para sahabat secara umum maupun para sahabat secara perorangan. Nah ini larangan Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Larangan ini apa? Yaqtadhi at-tahrim, menunjukkan hukum haram. Ya, bukan hanya anjuran jangan, tetapi bahkan haram. Ya, hukumnya adalah haram, entah itu apa? Mencela para sahabat secara umum maupun perorangan sahabat. Naam. Nah, setelah kita mengetahui bahwa mencela para sahabat itu hukumnya adalah haram, kemudian pertanyaannya apakah mencela para sahabat itu ya termasuk perbuatan kekufuran, kufur akbar, ataukah hanya kefasikan, tidak sampai mengeluarkan pencelanya dari Islam? Jawabannya dirinci. Ya. Jawabannya adalah dirinci. Nah, keadaan yang pertama adalah an yasubbahum 'alal umum, mencela para sahabat seluruhnya secara umum, mencela para sahabat secara umum. Ya. Maka hukumnya adalah kafir. Maka hukumnya adalah kafir. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Balla syakka fi kufri man syakka fi kufri." Ya, bahkan tidak ada keraguan, ya, bahkan tidak ada keraguan tentang kafirnya orang yang ragu apakah itu mengkafirkan ataukah tidak. Sehingga tidak boleh kita ragu bahwa mencela para sahabat secara umum adalah kekufuran. Sebab kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, meragukan, orang yang ragu tentang kufurnya celaan terhadap para sahabat secara umum, maka dia adalah kafir. Orang yang ragu meragukannya adalah kafir. ragu tentang kafirnya, tentang kufurnya perbuatan mencela para sahabat secara umum adalah kekafiran, maka kita tidak boleh ragu ya bahwa mencela para sahabat secara umum adalah kufrun akbar. Mencela para sahabat secara umum, ya ini secara umum mencela para sahabat, mereka adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fasik dan seterusnya. Maka yang seperti itu hukumnya adalah kafir karena mencela para sahabat secara umum. Kemudian keadaan yang kedua, an yasubbahum 'alal khusus. Ya. Mencela perorangan mereka. Tidak mencela para sahabat secara umum keseluruhan, tetapi perorangan, individu, individu dari mereka. Naam. Individu-individu dari mereka. Maka keadaan yang kedua ini dirinci. Ya. Dirinci dengan melihat pendorongnya. Apa yang mendorong mencela individu para sahabat tersebut. Nah, keadaan yang kedua ini maka terbagi menjadi beberapa keadaan lagi. Mencela individu sahabat. Ya. Terbagi menjadi beberapa keadaan. Keadaan yang pertama ya adalah ya mencela individu sahabat dengan atau dalam hal agama mereka, adalah mereka. Ya. Dalam hal agama mereka atau adalah mereka. Ya, jadi celaannya itu apa? Tentang sesuatu yang menjatuhkan agama mereka atau adalah. Adalah ini sifat adil mereka, kebaikan agama mereka. Misalkan dengan mengatakan mereka fasik begitu. Maka ini hukumnya adalah kafir. Jika pendorong mencela mereka atau isi celaannya terhadap individu sahabat adalah apa, celaan dalam urusan din dan adalah, ya, menyebutkan fulan as-sahabi fulan dia adalah orang yang fasik, wah misalkan, maka ini hukumnya adalah kafir. Hukum mencela individu sahabat dengan celaan yang kembali kepada din dan adalah mereka, hukumnya adalah kafir. Kemudian keadaan yang kedua adalah mencela individu sahabat, mencela individu sahabat, ya, dengan atau dalam hal selain agama mereka, tidak mencela dalam hal agama mereka, selain agama mereka. Sebagai contoh apa? Al-Bukhl, sahabat itu pelit, bakhil. Kembalinya ke sifat karakter. Sahabat itu ya sedikit ilmunya. Atau mencela dari segi fisiknya, sahabat itu as-sahabi fulan fisiknya begini dan begitu. Nah, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah jika termasuk khulafa'ur rasyidin, maka hukumnya adalah kafir. Dan jika tidak termasuk khulafa'ur rasyidin, sahabi yang dicela tersebut, maka hukumnya adalah fusuk, kefasikan dan kebid'ahan. Kefasikan dan kebid'ahan. Ya. Kita ulangi lagi rincian hukum mencela para sahabat. Ya. Mencela para sahabat terbagi menjadi dua keadaan tadi. Keadaan yang pertama adalah mencela para sahabat secara umum. Mencela entah dengan mengkafirkan atau memfasikkan atau dalam hal yang lain. Seperti perkataan orang munafik waktu itu bagaimana? Mara'aitu mithla qurra'ina ha'ula. Ya, arghaba butunan wa akdhaba alsunan wa la ajmana 'inda al-liqa. Kita tidak pernah melihat ada orang yang seperti para pembaca Quran kita ini, para sahabat. Ya, arghaba butunan, orang yang lebih lebar perutnya daripada mereka, yang lebih pembohong lisannya daripada mereka, dan lebih penakut ketika bertemu dengan musuh. Na'udzubillah. Nah, ini mencela para sahabat secara umum, maka ini hukumnya adalah kafir. Adapun keadaan yang kedua adalah mencela perorangan atau individu sahabat. Maka ini dirinci, ini dibagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama tadi, mencela individu sahabat dalam urusan agamanya, terkait dengan agamanya, adalahnya, maka hukumnya adalah kafir. Yang kedua adalah mencela individu sahabat ya, dalam hal selain agamanya, seperti sifat akhlaknya, perangainya, atau sifat fisiknya ya. Nah, maka hukumnya bagaimana? Dilihat lagi, kalau yang dicela itu salah satu dari Khulafa'ur Rasyidin, Abu Bakar atau Umar atau Uthman atau Ali, walaupun celaannya tidak tertuju pada agama dan adalah mereka, hanya sifat mereka, sifat fisik atau sifat karakter, akhlak, maka ini hukumnya adalah kafir. Adapun jika celaannya atau yang dicela itu bukan dari kalangan Khulafa'ur Rasyidin, celaannya juga tidak kembali pada agama sahabi tersebut, hanya kembali kepada sifat fisik atau sifat karakternya, akhlaknya, maka hukumnya tidak kafir, tetapi hukumnya adalah fasik dan bid'ah, kebid'ahan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini rincian hukum mencela para sahabat. Terkadang menjadi kekufuran dan terkadang tidak. Intinya tidak menjadi kekufuran kapan? Tidak menjadi kekufuran mencela sahabat yang hukumnya tidak kufur kapan? Ketika yang dicela adalah selain Khulafa'ur Rasyidin dan celaannya tidak kembali atau tidak mengenai agamanya, tidak mengenai agama para sahabat, hanya tentang sifat fisiknya atau sifat akhlaknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan. Penulis rahimahullah berikutnya mengatakan, wayaqbaluna ma jaa bihil kitab was sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim wa yufaddiluna man anfaqa min qabli al fath wa huwa sulh al hudaybiyah wa qatala ala man anfaqa min ba'd wa qatala wa yufaddiluna al muhajirin ala al ansar wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli badr wa kanu 300 wa bid'ata 10 i'maru ma syi'tum faqad ghafartu lakum wa yaqbaluna, dan mereka yakni ahlus sunnah wal jamaah menerima ma jaa bihil kitabu was sunnatu wal ijma', apa yang didatangkan dibawa oleh Alkitab, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Apa yang ada di dalam Alkitab, As-Sunnah dan Al-Ijma', yaitu min fadailihim wa maratibihim, keutamaan-keutamaan para sahabat dan tingkatan-tingkatan mereka. Nah, ini di antara prinsip dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, sikap mereka terhadap para sahabat secara umum adalah apa? Salamatul qulub wal alsinah. Ini terhadap para sahabat secara umum. Namun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa para sahabat berbeda-beda keutamaannya dan derajatnya, tingkatannya. Sehingga berbeda-beda pula tingkat kecintaan dan pemuliaan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap masing-masing sahabat. Jadi secara umum salamatul qulub wal alsinah, bersih hati dan lisan Ahlussunnah terhadap para sahabat. Tetapi bertingkat-tingkat berbeda-beda sesuai dengan keutamaan para sahabat dan maratib, tingkatan dan derajat mereka. Naam. Sebab para sahabat sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Alkitab, As-Sunnah dan Ijma', itu tabaqat, ya, memiliki keutamaan-keutamaan dan maratib, tingkatan-tingkatan. Yang dimaksud dengan fadha'il seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, min fadha'ilihim. Al-fadha'il merupakan bentuk jamak dari fadhilatun, fadhilah. Fadhilah artinya adalah ma yafdhulu bihil mar'u ghairahu. Ma yafdhulu bihil mar'u ghairahu. Sesuatu yang dengannya seseorang melebihi yang lain. Ya, sesuatu yang dengannya seseorang melebihi yang lain. Berarti kan keutamaan yang dimiliki oleh dia tetapi tidak dimiliki oleh selainnya sehingga dia melebihi selainnya dengan hal tersebut. Nah, keutamaan itulah yang dimaksud dengan fadilah, fadail. Adapun maratib, min fadailihim wa maratibihim. Al maratib maknanya adalah ad-darajat, derajat, tingkatan. Ini jelas. Seperti yang kita sebutkan tadi, maratib, tingkatan-tingkatan. Jadi perbedaan fadail dengan maratib, kalau maratib itu tingkatan. Ya, tanpa melihat apa keutamaan-keutamaan tertentu. Intinya tingkatan mereka, mana yang tertinggi, mana yang di bawahnya dan seterusnya. Adapun fadhail itu maksudnya adalah ya apa hal-hal yang menjadi keutamaan mereka masing-masing. Ya, terkadang ada seorang sahabi yang memiliki satu keutamaan tidak dimiliki oleh sahabi yang lain, tetapi sahabi yang lain itu lebih tinggi martabahnya, derajatnya daripada sahabi yang ini. Jadi fadhail itu hanya keutamaan, ya, suatu keutamaan. Bukan berarti dia pemiliknya pasti lebih tinggi martabahnya daripada sahabat yang lain. Sekali lagi, yang dimaksud dengan fadhail adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang namun tidak dimiliki oleh orang yang lain. Suatu kelebihan yang dimiliki oleh seorang yang tidak dimiliki oleh orang yang lain, ya. Tetapi bukan berarti orang tersebut lebih afdol, lebih tinggi martabahnya, tingkatannya daripada sahabi yang lain. Sebagai contoh, sahabi yang paling tinggi atau paling afdol adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lebih afdol daripada Umar tingkatannya, martabahnya. Namun Umar itu memiliki keutamaan-keutamaan, fadhail-fadhail yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar. Tapi bukan berarti fadhail tersebut menjadikan Umar lebih tinggi martabahnya daripada Abu Bakar. Itu perbedaan fadhail dengan maratib. Fadhail yakni perkara-perkara tertentu, ya, yang berupa kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, tidak dimiliki oleh orang lain. وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَسُنَّةُ وَالْإِجْمَعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah menerima semua yang dibawa oleh Alkitab, Al-Qur'an, wasunnah, ini hadis yang sahih, wal ijma', dan ijma'. Ya. Dari keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat masing-masing. Demikian juga maratibihim, bagaimanakah tingkatan-tingkatan dan derajat-derajat mereka. Naam. Kemudian, ya, para ulama menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada, entah itu Alkitab, As-Sunnah atau Al-Ijma', bahwa para sahabat itu maratib, tingkatan-tingkatan atau derajat-derajat mereka itu bisa terbagi sampai sekian belas martabah. Ya. Ada yang menyebutkan 15 derajat atau martabah. Ada yang menyebutkan ya 17. Ada yang menyebutkan yang lain, yang jelas ya banyak. Ya. Pembagian maratib as-sahabah. Maratib as-sahabah. Nah, mungkin bisa kita pelajari ya sekilas tentang maratib ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maratib terbagi menjadi beberapa maratib, tingkatan. Ya, tingkatan. Nah, ini berurutan sesuai dengan keutamaan mereka atau sesuai dengan ya tingkat ketinggian mereka, kemuliaan mereka. Yang pertama, para sahabat yang paling tinggi derajatnya dan tingkatannya adalah al-asharatul mubasyaruna bil jannah. Kesepuluh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan oleh beliau akan masuk ke dalam jannah. Masuk ke dalam jannah. Dan mereka disilahkan dengan al-mubasyarun bil jannah, al-asharah al-mubasyarun bil jannah. Nah, penulis rahimahullah akan menyinggung tentang al-asharah al-mubasyarun. Naam. Nah, maka para sahabat yang masuk dalam ke-10 sahabat tersebut, mereka adalah sahabat yang paling afdal. Ya, al-asharatul mubasyarun adalah ke-10 sahabat yang disebutkan di dalam satu hadis bahwa mereka akan masuk ke dalam jannah. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, dan seterusnya. Sampai ada 10 sahabat disebutkan di dalam satu hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya 10. Walaupun di sana ada sahabat-sahabat yang lain yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk jannah, tetapi dalam hadis yang berbeda sehingga tidak masuk di dalam al-asharah al-mubasyarun. Kemudian setelah al-asharatul mubasyarun bil jannah, ya, martabah yang kedua adalah al-muhajirun. Ya, muhajirin secara umum jenis sahabat muhajirin. Ya, yaitu mereka yang berislam di Mekah, yaitu mereka yang masuk Islam di Mekah. Ya. Dan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Jadi muhajirin yang dimaksud di sini apa? As'alladzina aslamu fi Mekah wa sabaru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta hajaru. Yani para sahabat yang masuk Islam di Mekah dan Rasulullah juga belum berhijrah. Ya, Rasulullah belum berhijrah. Mereka berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ya, sampai mereka berhijrah. Nah, ini secara umum sahabat yang demikian lebih afdal daripada selain muhajirin yang demikian. Kemudian, ya, martabah yang ketiga adalah ahlu badrin minal muhajirin wal ansar. Ahlu badr, para sahabat yang tergolong ahlu badr, yakni yang ikut serta di dalam perang Badar, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Kemudian yang keempat adalah jinsul ansar. Ya, para sahabat ansar, ya, yang terdahulu masuk Islam. Sahabat Ansor yang terdahulu masuk Islam. Sebab sahabat Ansor itu kan ada yang terdahulu masuk Islam, ada yang tidak. Ada yang belakangan masuk Islam dan tergolong Ansor juga. Yang dimaksud dalam tingkat yang keempat ini adalah Ansor yang terdahulu masuk Islam. Ya, sebagaimana tingkat yang kedua tadi, muhajirin. Muhajirin juga, ya, cakupannya luas, baik yang berislam sebelum hijrahnya Rasulullah SAW sehingga ikut berjuang bersama beliau di Mekah. Demikian juga nama muhajirin, istilah muhajirin mencakup para sahabat, ya, yang hijrah ke Madinah, ya, dan masuk Islamnya setelah Rasulullah SAW hijrah. Ya, beliau hijrah baru masuk Islam, muhajirin. Tapi yang dimaksud dengan tingkatan yang kedua tadi adalah muhajirin yang terdahulu masuk Islam, masuk Islamnya di Mekah dan berjuang bersama Rasulullah SAW selama beliau masih di Mekah sebelum hijrah. Mereka terdahulu, terdahulu masuk Islam. Demikian juga yang keempat ini, Ansor, yang terdahulu masuk Islam. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, dan orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Nah, kan tidak semua muhajirin itu terdahulu masuk Islam, tidak semua ansor juga seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, tingkatan yang kelima adalah man aslama qabla al-fath, para sahabat yang masuk Islam sebelum sulhul Hudaybiyah. Sebelum sulh al-Hudaybiyah, yang dimaksud dengan al-fath di sini adalah sulh al-Hudaybiyah, perjanjian al-Hudaybiyah, seperti yang insyaallah akan kita bahas. Setiap yang masuk Islam sebelum sulh al-Hudaybiyah. Kemudian tingkatan yang keenam adalah alladzina aslamu wajahadu, ya, orang-orang yang, para sahabat yang berislam, ya, orang-orang atau para sahabat yang berislam, ya, setelah sulh al-Hudaybiyah. Setelah sulh al-Hudaybiyah. Naam. Kemudian tingkat yang ketujuh, tingkat yang ketujuh yang berikutnya adalah, ya, kaum muslimin, para sahabat yang masuk Islam afwajan, berbondong-bondong, yakni pada tahun 9 dan 10 Hijriah. Ya, mereka adalah para sahabat yang paling rendah martabahnya di antara para sahabat yang lain. Ya. Para sahabat, manusia yang masuk Islam afwajan, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau wahai Rasulullah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, sangat banyak jumlahnya. Mereka para sahabat, ya, mereka yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat, jumlahnya sangat banyak, namun mereka adalah aqallu sahabati manzilah martabah, para sahabat yang paling rendah derajatnya, tingkatannya. Nah, perlu kita fahami bahwa hadza tafdhil, pembagian tingkatan para sahabat ini adalah pembagian, ya, secara jenis mereka, secara garis besar, ya, keumuman mereka. Golongan ini lebih tinggi tingkatannya daripada golongan itu, ya. Sehingga bukan berarti setiap individu, setiap individunya lebih afdal daripada individu-individu golongan atau tingkatan setelahnya. Sekali lagi, ya, pembagian tingkatan ini adalah pembagian tingkatan secara golongan, ya, bukan secara perorangan individu. Sebab bisa jadi, ya, ada individu tertentu yang lebih afdal, lebih tinggi tingkatannya daripada individu dari golongan yang di atasnya. Ya, sebagai contoh, ya, bisa jadi dari tingkatan apa? Dari atau dari kalangan Ansor, dari Ansor yang terdahulu masuk Islam, ternyata ada yang lebih afdal daripada muhajirin. Bisa saja. Nah, demikian juga yang masuk Islam setelah sulh al-Hudaybiyah. Ya. Ada yang lebih afdal daripada, ya, orang yang masuk Islam sebelum sulh al-Hudaybiyah. Nah, mungkin sementara ini bisa kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.